ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ketiga dari kitab Al-Ghusl. Dan pada bab yang ketiga, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah atau judul bab yang bab Al-Ghusl Bisa' wa Nahwi. Bab seseorang tatkala mandi menggunakan air sebanyak satu sok atau sekitarnya. Dan satu sok seperti disebut oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala sekitar 5 aratan wa thuluth di Riyadh di Baghdad, sekitar 1/3 liter. Dan beliau akan menukil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu pula hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan terakhir hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, yang semuanya menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan menggunakan air dengan jumlah satu sa' yang menunjukkan at-taqlil fi isti'malil ma', berhemat di dalam menggunakan air, bukan air untuk berwudu ataupun untuk mandi atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Hendaknya kita menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, dan air merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Dan terasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa air itu inda faqri, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala uji hambanya dengan diangkatnya nikmat tersebut pada saat musim kering, musim orang-orang kehilangan atau kekurangan air, maka pada saat itu mereka baru sadar bahwasanya setiap harinya mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Dan ini keadaan kebanyakan manusia yang lalai dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak sadar dengan suatu kenikmatan yang diberikan padanya kecuali inda faqdi, ketika kenikmatan tersebut diangkat. Dia tidak sadar kalau kesehatan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ketika dicabut kesehatan dan dia diuji dengan sakit, baru sadar ternyata sebelumnya dia berada dalam kenikmatan yang sangat besar. Begitu pula nikmatul aman, hidup dalam keadaan aman, aman pada diri kita, pada keluarga kita. Banyak manusia tidak sadar bahwasanya kita dalam kenikmatan yang sangat besar, hidup dengan aman, dan baru sadar dengan tersebut tatkala dicabut kenikmatan tersebut. Dan ini tidak boleh terjadi pada kita. Hendaknya kita banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya, yang dengannya nikmat tersebut akan terjaga, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita hafal bersama ayat Al-Quran di surah Ibrahim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberi kenikmatan kemudian kita syukur dengan tersebut, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita mengkufurinya, lalai dari mengingatnya, dan memuji Allah Subhanahu dengannya, maka kata Allah, inna adabi lasyadid, sungguh adabku sangat pedih. Dan atas hadis bin ni'matillah ta'ala syukrun wa kitmanuhu kufrun, kita banyak menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita menyembunyikannya, tidak pernah mengingat dan tidak pernah menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu tersebut, maka adalah ini kufrun nikmah. Kufrun nikmah yang bisa menyebabkan dicabutnya nikmat tersebut, bahkan bisa mendatangkan adab baginya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Muhammad indaman inda Ami Hasan. Abdullah ibn Muhammad, kalau diitlakan di Sahih Bukhari, man Allah yubarik fi kirim bantu akhi Abu Hizam Ahsan Ta'ajufi Al-Musnadi. Karena Abdullah ibn Muhammad di Sahih Bukhari ada Ibn Abi Syaibah, ada Ibn Al-Asma, ada Ibn Abi Al-Aswad. Tapi kalau diitlakan Abdullah ibn Muhammad, maka huwa al-musnadi al-jufi. Faedah ini sebutkan Allah Hafidh rahimahullah ta'ala di Fathul Bari. Qala haddathani Abdul Samad, wa Abdul Samad ibn Abil Warith. Qala haddathani Syu'bah Yusuf. Syu'bah ibn man? Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Abu Mustam. Ahsanta. Amirul Minina fil Hadith. Qala haddathani Abu Bakar ibn Hafs. Qala samitu Aba Salamah, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, yaqul dakhaltu ana wa akhu Aisyah ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fasala akhuha an ghusli Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'at bi ina'in nahwi min sa', faghtasalat wa afadat ala ra'siha, wa bainana wa bainaha hijab. Qala Abu Abdullah, qala Yazid ibn Harun wa Bahz ibn Asad wa Juddi Abdul Malik ibn Ibrahim an Syu'bah qadri sa'. Dari Abu Salamah ibn Abdurrahman Awub, beliau berkata, aku bersama saudara Aisyah. Yang dikatakan saudara Aisyah sesusuan. Dan Abu Salamah ibn Abdurrahman Awfun memiliki hubungan mahramnya dengan Aisyah. Dikatakan Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf itu disusui ketika oleh Ummu Kulthum bintu Abi Bakar, oleh saudarinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga Aisyah itu bibi susuannya Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Kata Abu Salamah, aku dan saudara Aisyah datang ke tempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan saudara Aisyah tersebut bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang kaifiyah mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau minta diambilkan air. Diambil air sebanyak satu sa', dan ini syahidnya. Satu sa' arba'atu amdad, empat mud. Fagita salat, maka Aisyah praktikan, beliau perlihatkan mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya dan juga kepada ibnu ukhtiha dari susuan. Fafadat ala ra'siha, maka beliau siramkan air ke kepalanya. Kemudian kata Abu Salam, wa bainana wa baina hijab, dan antara kami dengan Aisyah itu ada hijab. Ada hijab, kata Hafidz rahimahullah, zahirnya hijabnya yaitu tidak melihat bagian yang tidak terlihat dari mahram. Adapun ketika membasuh kepala, terlihat kepalanya. Dan kepala boleh terlihat oleh mahram. Qala Abu Abdullah, dari riwayat yang lainnya, dari riwayat Syu'bah qadri sa', air yang dibawakan sekitar satu sa'. hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini selain Aisyah memperlihatkan kepada Abu Salam bin Abdurrahman dan juga saudara sesusuan Aisyah, saudara Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW mandi dengan menggunakan air satu sa'. Di sini pun kita bisa faedah yang lainnya, bahwasanya ta'lim bil fi'il itu ablagh, memberikan pengajaran dengan praktik itu lebih bagus dan lebih mudah untuk dipahami oleh at-talib. Misalnya kita ketika mengajarkan kepada putra-putri kita yang masih kecil atau kepada talabah sigar tentang kaifiyah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlihatkan bagaimana tata cara wudu yang benar. Itu akan mudah dipahami oleh putra-putri dan talabah kita. Berbeda kalau hanya sebatas diajarkan secara teori. Sebagian dari mereka terkadang tidak bisa memahami atau tidak bisa menangkap semua yang dimaksudkan oleh kita ketika kita sampaikan kaifiyah tersebut. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad sama al-Musnadi al-Jufi qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Zuhair wa Zuhair bin Muawiyah an Abi Ishaq wa Abu Ishaq as-Sabi'i Abu Ishaq as-Sabi'i Usama masmu labas Usama si baru Ihsan Abu Ishaq as-Sabi'i, siapa namanya? Sa'id Muawiyah. Siapa ini? Raihan. Siapa? Hanif. Ilman. Ammar ibn Abdullah. Taib. An-Nabi saqala haddathana Abu Ja'far. Dan Abu Ja'far disebutkan wa Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, cucunya Husain ibn Ali. كان عند جابر بن عبد الله وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك الصاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمن في ثوب. Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau berkata, suatu ketika kami berada di majlis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan pada saat itu kata Abu Ja'far, aku beserta ayahku, dan di majlis tersebut banyak orang-orang sedang menghadiri majlis Jabir. Kemudian mereka bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang mandi. Faqal, maka Jabir bin Abdullah mengatakan, yakfika sa', kalau kamu mandi cukup dengan menggunakan air satu sa'. Maka ada salah seorang berkata, ma yakfini, kalau satu sa' saya tidak cukup. Maka Jabir mengatakan, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ra wa khairan minka. Satu sa', air satu sa' telah mencukupi orang yang lebih banyak, lebih tebal, lebih panjang rambutnya daripada kamu. Wa khairu minka, dan orang yang lebih baik darimu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mananya Rasulullah telah mencukupi satu sa', bagaimana kamu tidak mencukupinya? Tsumma amana bi thawb. Kemudian setelah selesai dia disebut, Jabir bin Abdullah mengimami kami ketika salat dan beliau memakai satu helai pakaian. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, isinya sama. Beliau mengkhabarkan mandi itu dengan satu sa', satu sa'. Dan Jabir mengingkari orang yang mengatakan kalau ukuran seperti itu saya tidak cukup. Beliau ingkar dengan keras. Tapi bukan berarti tidak boleh lebih dari satu sa', boleh. Hanya saya yang ditambih tadi, hendaknya kita berhemat menggunakan air secukupnya. Dan ini min fiqh rajul, menunjukkan kepahaman seorang dengan agamanya. At-taqlib istimal ma, menggunakan air dengan hemat, menggunakan air secukupnya. Bahkan dari sebagian salaf mengatakan atau menganjurkan untuk menghemat air, walaupun tafi sahil bahar, sekalipun kamu berada di pinggir laut atau di tempat yang banyak air. Qala rahimata haddatsana Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Uyayna Sufyan bin Uyayna an Amr wa Amr bin Dinar an Jabir bin Zaid an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Maymunah kana yaghtasilan min ina'in wahid wa qala Zaid bin Harun wa Bahz wa Juddi an Syu'bah qadri sa'. Qala Abdullah wa kana Uyayna yaqul akhiran an Ibn Abbas an Maimunah wa sahih ma rawa Abu Nu'aim. Hadisnya hampir sama dengan hadis yang kita ambil yang terakhir di pertemuan yang lalu, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Aisyah mengkhabarkan bahwasanya beliau terkadang mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min jaminal janabah, ketika mandi janabah. Dari Ibn Abbas juga beliau mengkhabarkan dari bibinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bibinya Maimunah bintul Haris kana yaghtasilan min ina'in wahid. Nabi dan istri beliau Maimunah radhiyallahu taala anha mandi dari bejana yang sama. Mandi bersama-sama dari bejana yang sama. Kemudian tambahkan riwayat Syu'bah qadri sa', dan jumlah air yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi satu sa'. Dan juga sahabat dengan hadis Anas setelah kita lalui, Nabi mandi dengan air yang jumlahnya arba'atu amdad, itu sa ila khamsati amdad, 4 sampai 5 mud. Ini bab yang ketiga dari kitabul ghusl, kitabul ghusl bisa wa nahwihi. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada poin terakhir telah menyelesaikan bab yang ke-15, bab An-Nasakh. Dan telah kita ambil hadis Abdurrahman Auf radhiyallahu taala anhu, kisah beliau bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bertanya kepada Abdurrahman tentang ayat summa jahidu kama jahadtum awwala marrah, kemudian berjihadlah kalian sebagaimana jihad di awal jihad kalian. Umar bertanya kepada Ibn Rahman bahwasanya tersebut dahulu kita menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak dapatkan dalam Al-Qur'an dan mushaf. Maka Ibn Rahman mengkhabarkan bahwasanya usqitat fi ma usqita al-Qur'an, ayat tersebut termasuk ayat yang dimansukh. Dan kalam kemarin tentang qaul atakhsha an yarji'a an-nas kufara, itu di riwayat yang lainnya dijelaskan kalamnya dari kalam Umar, atakhsha an yarji'a an-nas kufara, juga kalam setelahnya. Di bab yang ke-19 beliau menyebutkan judul dari al-sahul ahadis al-musalsalah, tentang hadis musalsal yang paling sahih. Siapa yang sudah belajar sabiquni Idris. Coba baca baitnya tentang Musa asal. Musal salun ama wallahi ambani al-fata kadzaka qad hadatsanihi qa'ima aw badan hadatsani tabassama. Baik, di pelajaran al-biqunya sudah kita lalui tentang definisi al-musalsal. Musalsal qul ma ala wasfin atam itu wallahi ama wallahi qad ambani al-fata aw qad hadatsani qa'ima aw badan hadatsani tabassama. Dan hadis musalsal itu hadis yang riwayatnya dari mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada sahabat dan perawi setelahnya, itu disampaikan dalam bentuk yang sama, baik ucapannya, cara penyampaiannya, ataupun hayahnya, keadaannya ketika meriwayatkan. Dan kebanyakan hadis musalsal itu sanadnya dhaif, tapi ada juga yang sahih. Sampai di sini disebut oleh Syekh Rahimahullah hadis yang paling sahih tentang hadis musalsal. Qala Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, At-Tirmidzi Yusuf, perhatikan Muhammad Teguh Al-Imam At-Tirmidzi, siapa namanya? Dibantu Rafi Muid Hasan dan Muhammad ibn Isa. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi, Abu Muhammad, yang mukaddimahnya sedang dipelajari. Qala akhbarana Muhammad ibn Katsir an al-Auza'i. Kalau al-Auza'i, siapa namanya? Layhan al-Auza'i, Imam Ahli Syam. Masmu? Hasan, ismu Abdurrahman. Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. Amri ibn Abi Katsir an Abi Salaman Abdullah bin Salam qala qadna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadakarna faqulna law na'lamu ayyal a'mali ahab ila Allah ta'ala la'amilna. Fanzalallahu azza wa jalla subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Qala Abdullah ibn Salam faqaraha alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Salama faqaraha alayna ibn Salam. Qala Yahya faqara alayna Abu Salama. Qala ibn Kathir faqara alayna al-Auza'i. Qala Abdullah faqara alayna ibn Kathir wa qala tayyib wa qad khulifa Muhammad ibn Kathir fi isnadi hadal hadith an al-Auza'i. Farwa ibn Mubarak an al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Hilal ibn Abi Maimuna an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Salam aw an Abi Salamah an Abdullah. Jadi kalau Muhammad bin Katsir radhiyallahu ta'ala, beliau meriwayatkan dengan yakin dari Abi Salamah, dari Abdullah ibn Salam. Kalau Abdullah ibn Mubarak, beliau meriwayatkan dengan syadz, ini dari Atha ibn Yasar atau an Abi Salama. Kemudian kata Syekh Ramadhan warwal walid bin Muslim hadal hadis an al-Auza'i mahwa riwayat Muhammad Katsir. Hadis Muhammad Katsir diperkuat oleh al-Walid Muslim. Al-Walid Muslim meriwayatkan hadis ini dari al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salama, seperti Muhammad bin Katsir. Qala Abu Abdurrahman hadha hadithun sahih. Tadi masih dari kalam At-Tirmidzi. Qala Abu Abdurrahman Syekh Muqbil hadha hadithun sahih wa la yadur al-ikhtilaf fihi an al-Auza'i wa dhahir anna riwayat Yahya an Abi Salam arja in qad rawahu an al-Auza'i Muhammad ibn Katsir wal Walid Muslim kama huna. Sebenarnya di Sunan At-Tirmidzi berkata dari al-Auza'i Muhammad ibn Katsir dan Walid Muslim dari Abi Salamah dan Abdullah ibn Salam. wal Walid bin Yazid, dan juga ditambah lagi riwayat Al Walid bin Yazid kama fi tafsir Ibn Katsir, meriwayatkan seperti riwayat Muhammad bin Katsir dan riwayat Al Walid Muslim. Wa fi riwayat Ibn Mubarak Al Mukhalifah syakun, adapun yang isinya riwayat Ibn Mubarak itu terjadi keraguan apakah dari Abu Salamah atau dari Atha Ibn Yasar. Ahuan Yahya ibn Abi Kathir an Hilal ibn Abi Maimuna an Atha ibn Yasar an Nabi Salam amhuan Abi Salam an Abdullah ibn Salam. Intinya hadisnya sahih. Hadisnya sahih, hadis Abdullah ibn Salam dari riwayat Abi Salamah rahimallahu taala. Dan syahidnya di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memperbincangkan tentang amal yang paling cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengatakan lau na'lamu ayyal amali ahab ilallahi ta'ala amilna, turun surat as-saf sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, dan Nabi bacakan ayat tersebut kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, bacakan surat tersebut. Begitu pula Abdullah bin Salam ketika meriwayatkan hadis ini, beliau bacakan surat As-Saff tersebut. Begitu pula Yahya bin Abi Katsir ketika meriwayatkan hadis ini mendapatkan dari Al-Auza'i, Auza'i membacakannya surat tersebut. Dan juga Yahya bin Abi Katsir ketika meriwayatkannya, beliau membacakan surat As-Saff tersebut. Ini namanya hadis musalsal. Musalsal, Nabi Sallam diikuti oleh sahabat dan perawi setelahnya ketika melihatkannya, melihatkan dengan kaifiah yang sama. Dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-jihad fi sabilillah. Karena diisi surat tersebut diantaranya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-jihad fi sabilillah itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada iman billahi wa rasulihi. Dan juga di ayat ini kita bisa faedah tentang pentingnya seorang mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, dan kita masuk dalam khitab ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Dorongan bagi kita semuanya agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sebelum kita sampaikan dan sebelum kita menganjurkan dan memerintahkan yang lainnya, maka hendaklah kita mulai untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau tidak, kita masuk dalam ayat ini, lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dan juga ayat-ayat yang semisalnya seperti ayat di surah Al-Baqarah, atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apa kalian merintahkan orang lain untuk berbuat baik, mengamalkan amal soleh? Watansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, kalian tidak mengamalkannya. Wantum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Alkitab, mengetahui ilmunya. Kata Allah, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Maknanya kalau kita berakal, maka hendaknya kita menjadi orang yang pertama mengamalkan ilmu tersebut sebelum merintahkan yang lainnya. Dan juga seperti ayat di surat Al-Jum'ah, matal ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamatail himar yahmil asfara bisa matal qawmin ladina kadabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawma dhalimin. perumpamaan orang-orang yang bawa Taurat, perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu, tsumalam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Kama thail himar yahmil asfar, perumpamanya seperti himar, keledai. Dikatakan keledai adalah hewan yang paling bodoh, seperti keledai yang membawa kitab, bawa banyak kitab, asfar. Dan tentunya tidak akan bisa mengambil faedah seekor keledai dari kitab yang ada di punggungnya. Begitu pula manusia yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak berfaedah untuknya ilmu yang dia ketahui tersebut. Wa nas'al taufiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan pertolongan sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.